إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذني الله وإياكم من النار إخواني رحمني ورحمكم الله. Kita sampai pada pembahasan yang ke-68. Qala rahimallahu ta'ala al-mas'alatu as-saminatu wa sittun madhuhum anfusahum bima laysa fihim. Di antara perkara yang dimiliki oleh orang-orang ahlul jahiliyah adalah mereka itu memuji diri mereka sendiri terhadap sesuatu yang mereka itu tidak memilikinya. Nah, waqala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala da'wahumul 'amala bima 'indahum minal haqqi كقوله نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, klaimnya mereka orang-orang ahlul jahiliyah, pengakuan mereka orang-orang ahlul jahiliyah bahwasanya mereka melakukan amalan yang mereka sendiri tidak ada terhadap amalan tersebut, yakni yang berupa kebenaran. Mereka mengaku melakukan kebenaran, namun sejatinya justru kebenaran itu tidak ada pada diri mereka. Pengakuan mereka dari orang-orang ahlul jahiliyah terhadap sebuah amalan yang itu semua tidak mereka miliki dari amalan kebenaran al-haq. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 91. Nu'minu bima unzila 'alaina. Kata orang-orang Yahudi termasuk ahlul jahiliyah, kami beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepada kami. Kata mereka demikian. Kami beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada kami, yaitu Taurat. Ma'atarkihim iyyahu, bersamaan dengan perbuatan mereka itu justru mereka meninggalkan apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ini diantara perilakunya orang-orang ahlul jahiliyah. Nah, berkata Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala wa ra'ah, min masailil jahiliyyati da'wal yahudi al-amala bima indahum minal haqqi. Pengakuan sepihak dari orang-orang Yahudi terhadap sebuah amalan yang mana mereka sendiri tidak ada pada amalan tersebut berupa kebenaran. Ma'atarkihim iyahu, bersamaan dengan mereka itu meninggalkan al-haq tersebut, bersamaan dengan mereka meninggalkan kebenaran tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian dengan apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Qalu, maka mereka seketika menjawab, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman dengan apa-apa yang telah Allah turunkan kepada kami. Kami hanya beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada kami. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, bima unzila alaina, dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada kami. Qila ma'nahu bima unzila ala rusulina min anbiya'i bani Israel. Maknanya adalah, kami beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada rasul-rasul kami dari kalangan bani Israel. Dari kalangan bani Israel. Nah, li'anna hadhihi al-ayata fil yahud, dikarenakan ayat ini memang turun terkait dengan orang-orang Yahudi. Qalu nu'minu bima unzila alaina, mereka mengatakan, orang-orang Yahudi mengatakan, kami beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada kami. Nah, maksudnya apa yang telah turunkan kepada kami, yaitu dengan apa-apa yang telah Allah turunkan kepada rasul-rasul kami dari kalangan para nabi yang berasal dari Bani Israel. Ini diantara tafsir dari ayat ini. Nah, kemudian beliau hafizallahu ta'ala mengatakan terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 91 ini, qalu nu'minu bima unzila alaina, mereka orang-orang Yahudi mengatakan, kami beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada kami, ay ma unzila ala rusuli bani Israel, yaitu dengan apa-apa yang telah diturunkan dan atas segenap para rasul dari kalangan Bani Israel, ma'a anna alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu ma ja'at bihi rusuluhum, bersamaan dengan apa-apa yang datang dengannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang menyelisihi dengan apa-apa yang telah datang kepada mereka dari kalangan rasul-rasul mereka. Bisa difahami ya ikhwan. Orang-orang Yahudi tadi tatkala diseru, aminu bima anzalallah, berimanlah kalian dengan apa-apa yang telah Allah turunkan dari Al-Quran, berimanlah kalian terhadap Al-Quran. Qalu, seketika mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina, mereka menjawab, kami beriman dengan apa-apa yang telah Allah turunkan kepada kami. Maknanya, kami beriman dengan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan terhadap rasul-rasul kami dari kalangan para nabi Bani Israel. Nah, namun tatkala mereka diminta untuk beriman dengan Al-Quran yang sejatinya itu juga Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Nah, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang isinya tidak ada yang berbeda menyelisihi dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada rasul-rasul mereka. Tapi mereka enggak mau beriman. Nah, وَيَبْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ, dan mereka itu mengingkari dengan apa-apa yang datang setelahnya di belakang mereka, yakni ghairahu. Mereka enggak mau beriman dengan selain apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasul-rasul mereka dari kalangan Bani Israel. Mimma unzila ala Isa wa Muhammadin, dari apa-apa yang telah diturunkan kepada Isa dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ingkar, tidak mau. Wa huwa al-haq, sementara itu juga al-haq, musaddiqan lima ma'ahum, yang membenarkan dengan apa-apa yang bersama dengan mereka, membenarkan apa yang ada pada diri, yang ada pada tangan-tangan mereka. Nah, membenarkan, tapi mereka tetap tidak mau beriman. Memang kebiasaan orang-orang Ahlul Kitab adalah suka berbuat hilah, tipu daya. Nah, membuat alasan-alasan yang sebenarnya tujuannya memang menolak kebenaran, tidak mau mendengarkan kebenaran, tidak mau mendakwahkan kebenaran, tidak mau berpegang dengan kebenaran, hanya cari alasan. Ini perilaku yang tidak baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Perilakunya orang-orang ahlul jahiliyah. Tatkala disampaikan al-haq, kemudian dia tidak menerima langsung, tapi berupaya cari sana, cari alasan ini, cari alasan itu. Nah, memberikan udur ini, memberikan udur itu. Tidak. Lihatlah sahabah jalil Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hingga kenapa beliau dijudukin kana waqafan inda kitabillah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, mengatakan bahwasanya beliau ini adalah orang yang paling berhenti diam apabila disampaikan Al-Qur'an. Nah, walaupun mengenai maksudnya memang ditujukan untuk beliau, tapi beliau terima. La yatajawaz, beliau tidak kemudian melampaui batas. Dikeluarkan Imam Muslim rahimahullahu taala hadis, kisah dari cerita atau yang dikisahkan oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana satu ketika Uyainah ibnu Hisan, saudaranya dari Al-Hur ibnu Qais, datang dan berkunjung dan singgah di tempatnya Al-Hur ibnu Qais. Al-Hur ibnu Qais ini termasuk sahabah yang biasa diajak musyawarah oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar, teman-teman beliau itu adalah qurra min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman duduknya Umar, teman nongkrongnya bahasa kita ya. Teman duduk, teman nongkrong, teman bicaranya Umar radhiyallahu taala anhu itu adalah qurra min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ahli qiraah, para ahli Al-Qur'an dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, menunjukkan beliau ini betul-betul menjaga pergaulan. Nah, teman-teman duduknya itu adalah para qurra. Tidak sembarangan cari teman duduk. Tidak asal-asalan. Qurra min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau biasa berdiskusi dengan mereka, bermusyawarah juga dengan mereka, dan tidak pilih-pilih. Baik itu orang tua, baik itu orang yang dewasa, sudah matang, ya umur 40, baik itu anak muda, tapi kalau dia bagian dari qurra, nah, bagus terkait dengan hafalan Qur'annya, pengamalannya. Karena Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu masuk di dalam teman-teman dekat Umar yang biasa beliau ajak untuk bermusyawarah. Nah, menunjukkan beliau radhiyallahu taala anhu betul-betul menjaga dan berupaya memegang amanah sebagai seorang khalifah di masanya. Uyainah ini, saudaranya Hur tadi, meminta izin, memohon atau meminta kepada Al-Hur agar diberikan izin bisa bertemu dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berbicara dan kemudian diizinkan masuk. Seketika Uyainah Ibnu Hisan tadi mengatakan, "Ya Ibnul Khattab." Bahasa kita kurang ajar. Seorang Amirul Mukminin, khalifah, dipanggil dengan begitu saja, "Ya Ibnul Khattab." Wahai anaknya Al-Khattab, kamu tidak pernah memberikan kepada kami pemberian yang banyak. Wala tahkumu bil adli, dan kau tidak pernah menghukumi kami dengan cara yang adil. Lihat, bersamaan dengan terkenalnya Umar sebagai seorang khalifah yang masyhur dengan keadilan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dikenal sebagai khalifah yang betul-betul memperhatikan rakyatnya. Sampai demikian dikatakan. Nah, hingga beliau pun sedikit marah, khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di saat itu dikhawatirkan hampir saja terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Kemudian saudaranya Uyainah dari Hur Ibnu Qais radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innallaha yaqulu li nabiyyihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada nabinya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin fa innahu minal jahilin." Wahai Amirul Mukminin, kata Hur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khudil afwa, jadilah engkau ini orang yang pemaaf. Ini diantara faedah juga, jadilah kita ini orang-orang pemaaf, bukan jadi orang pendendam. Pemaaf sudah, kalau saudara kita meminta maaf selesai, jangan jadi pendendam. Nah, khudil afwa, terlebih bagi seorang suami istri, jadilah anda sebagai seorang suami, suami yang pemaaf. Ajarkan pada anak-anak kita menjadi anak-anak yang pemaaf, istri kita menjadi istri-istri yang pemaaf. Khudil afwa, jadilah anda sebagai orang pemaaf, jangan menjadi seorang yang pendendam. Wa'mur bil urfi, dan jadilah anda orang-orang yang memerintahkan kepada kebajikan. Nah, karena sebuah perkara tidak akan lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah perkara tersebut mungkar, yang wajib bagi kita untuk melarang, menghardik, mencela agar tidak melakukan perkara tersebut. Sebuah perkara itu tidak akan lepas dari tiga perkara ini. Sebuah hal, sebuah perbuatan, sebuah sifat atau yang semisalnya tidak akan lepas dari tiga keadaan ini. Pertama, bisa jadi itu adalah perbuatan yang mungkar. Kalau kita tahu itu mungkar, maka wajib bagi kita untuk melarang orang lain melakukannya. Nah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Apabila kalian melihat sebuah kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Kalau tidak mampu dengan lisanmu, kalau tidak mampu dengan hatimu, dan itu selemah-lemah iman. Nah, bukan didekati, bukan ikut serta, bukan larut, tapi diperingatkan. Yang kedua adalah al-urf, sebuah kebajikan. Dan ini wajib bagi kita untuk memerintahkan, melakukannya, menghasung untuk dikerjakannya. Kemudian yang ketiga, bukan sebuah kemungkaran, bukan pula sebuah kebajikan, maka wajib bagi kita untuk as-sukut, menahan, diam. Nah, hingga jelas perkaranya. Hingga jelas perkaranya. Taib. Kemudian dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang enggak ngerti agama. Nah, orang-orang yang enggak bisa kalau kita ajak bicara baik-baik. Orang-orang yang enggak bisa kalau kita ketengahkan dalil. Yang mereka ketengahkan adalah otot pokoknya dan lain sebagainya, akal-akalan. Jahil, berpaling dari orang yang seperti ini, bukan malah diajak berdebat. Berpaling. Jangan diladenin, jangan dihiraukan, sudah. Kemudian Al-Hur tadi mengatakan, dan dia ini wahai Amirul Mukminin termasuk dari orang-orang yang bodoh. Dia termasuk orang-orang yang jahil. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu tidak melakukan apa-apa. Tidak melampaui batas. Oleh karenanya Abdullah bin Abbas mengatakan, wa kana waqafan 'inda kitabillah. Dan Umar itu adalah orang yang senantiasa berhenti menerima di depan kitabullah. Nah, di depan kitabullah. Tidak cari-cari alasan. Dia mengatakan saya demikian dan demikian, tapi dia ini, dia itu. Tidak, sudah. Begitu yang disampaikan al-haq, terima. Walaupun pahit. Nah, walaupun pahit, terima. Ini yang terkadang kita sulit, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Cari-cari alasan. Nah, bagaimana supaya harga diri saya enggak jatuh? Bagaimana supaya kedudukan saya enggak, nah, enggak jatuh di hadapan orang lain? Tidak demikian. Tunduk terhadap al-haq. Ini sifat yang harus kita pupuk dan kita tanamkan pada diri-diri kita. Tunduk terhadap al-haq, bukan tunduk terhadap individu-individu, tapi al-haq. Nah, tetapi al-haq, kebenaran. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi salafil ummah. Ucapan Allah, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu difahami dengan pemahaman salaful ummah. Baik. Karena kalau orang senantiasa berkelit dari kebenaran, ketahuilah itu diantara perilakunya orang-orang ahlul jahiliyah. Qala rahimallahu ta'ala, فالذي جاء به عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم هو موافق لما جاء به أنبياؤهم من الحق. Adapun yang datang dengannya Nabiullah Isa alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berkesesuaian, sesuai dengan apa-apa yang datang dengannya nabi-nabi mereka itu dari kebenaran, berupa kebenaran. Wa mubayyinun lima adkhaluhu fi kitabihim, dan menjelaskan dan menerangkan dari apa-apa yang mereka sisipkan dalam kitab-kitab mereka. Minat tahrif, dari penyimpangan. Wa takdzib, dan kedustaan. Wa tadlil, dan kesesatan. Hadza min nahiyatin, ini baru dari satu sisi. Justru yang datang, yang Allah turunkan kepada Nabiullah Isa dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubayyin, menjelaskan dan menyingkap sebagian dari perbuatan mereka yang menyisipkan, merubah kitab yang ada pada diri mereka dari penyimpangan makna, tahrif. Nah, maka kalau ada orang suka mentahrif Al-Quran, ketahuilah itu budaya yang dilakukan orang-orang Yahudi. Nah, taib, suka mentahrif, memalingkan makna dari makna yang diinginkan. Nah, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa. Sebagian orang menolak dan mentahrif. Bacanya bukan demikian, bukan wa kallamallahu Musa, tapi bacanya wa kallamallaha Musa. Musa yang ngajak bicara Allah, bukan Allah yang ngajak bicara Musa. Ketahuilah perbuatan Anda itu menyerupai orang-orang Yahudi. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala juga berfirman membantah klaimnya orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan sesungguhnya yadullahi maghlulatun, sesungguhnya tangan Allah itu terbelenggu. Langsung Allah Subhanahu wa taala membantah, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang, yunfiku kaifa yasha, Allah berikan, nam Allah memberikan rizki kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah tidak memiliki tangan disimpangkan. Makna tangan di sini adalah kenikmatan dan lain sebagainya, bukan. Itu tahrif, itu penyimpangan, menyimpangkan makna dari makna yang sejatinya, dari makna yang hakikatnya. Dan itu adalah diantara perbuatan orang-orang Yahudi. Anda sedang meniti jalannya orang-orang Yahudi. Tayyib. Karenanya prinsip seorang ahlu sunnati wal jamaah terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah mereka asbatu bima asbatallahu, menetapkan dengan apa-apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ahadits sahihati, di dalam hadis-hadis yang sahih. Min ghairi tahrifin, ini yang satu, tanpa memalingkan, melakukan tahrif, memalingkan makna. Wa min ghairi ta'tilin, dan juga tidak menolak makna yang ada maupun lafadznya. Wa min ghairi tashbihin, dan juga tidak menyerupakan dengan makhluk. Nah, terkait kaifiyahnya, tidak menyerupakan. Wa min ghairi takyifin, dan juga tidak memvisualisasikan, menggambarkan begini terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala syai'un, apapun itu. Nakirah syai'un datang dalam bentuk nafi didahului dengan laisa. Yufidu madha Ahmad? Aina Ahmad? Ahmad, Ahmad anta. Nakirah fi siyakin nafi yufidu madha? Qad darasta? Lama? La. Nah, an-nakira fi siyakin nafi yufidu umum, yufid al-umum. Nah, nakira syai'un datang dalam bentuk kalimat negatif, itu memberikan faedah umum. Apapun itu, siapapun itu, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Umum. Nah, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, penetapan sekaligus. Dan dia Allah Subhanahu wa taala as-sami', maha mendengar. Al-basir, maha melihat. As-sami', nama Allah Subhanahu wa taala yang di situ terkandung sifat as-sam'u, mendengar. Al-Basir, nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di situ sifat al-basar, penglihatan. Nah, pendengaran dan juga penglihatan, sifat Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama bisa diambil darinya sifat. Nah, ini di antara pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tauhid asma wa sifat. Setiap nama bisa diambil darinya sifat dan tidak berkebalikan. Tidak berkebalikan. Nah, ya ini maksudnya setiap sifat kemudian diambil darinya sebuah nama, tidak. Nah, ini diantara pembahasan terkait dengan tauhid asma wa sifat. Wa takdzib, dan kedustaan-kedustaan dan juga kesesatan-kesesatan yang ada di dalamnya. Hadza min nahiyatin, ini dari satu sisi. Wa nahiyati tsaniyah, dari sisi yang kedua. Annahum ghairu shadiqin fi hadhihi al-maqalati. Mereka itu orang-orang Yahudi enggak jujur terkait dengan ucapan mereka yang katanya mereka, kami itu beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada rasul-rasul kami. Apa betul Anda beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada rasul-rasul kalian? Bidalili irtikabihim hadhil jara'imi al-madhkurati. Dengan dalil, dengan bukti perbuatan mereka melakukan kejahatan yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, raddan alaihim, dalam rangka membantah klaimnya mereka orang-orang Yahudi. Qul falima taqtuluna anbiya Allah. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian mengaku beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepada kalian, lantas mengapa kok kalian membunuh nabi-nabi kalian? Katanya beriman, kenapa kalian membunuh nabi-nabi kalian? Min qablu in kuntum mu'minin, yang sebelumnya kalau kalian itu betul-betul orang-orang beriman. Nah, walaqad ja'akum Musa bil bayyinati, dan sungguh telah datang kepada kalian Musa dengan membawa ayat-ayat. Tsumma taqattumul ijla, namun kemudian mereka justru menyembah patung anak sapi. Mim ba'dihi, setelahnya. Wa antum zalimun, dalam keadaan kalian itu benar-benar berbuat zalim. Kalian sudah tahu mukjizat yang ada pada Musa, sudah membawa bayyinat, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, bukti-bukti. Saat ditinggal di Bukit Tursina, kok malah kalian menyembah patung anak sapi? Mengancam Harun alaihissalam, katanya beriman. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, maka bertanyalah pada diri kita masing-masing, sesuaikah kita pengakuan kita sebagai seorang ahlu sunnah, sunni salafi, sesuaikah? Tatkala disebutkan sunnah, maka kita akan bersegera menerimanya, ataukah justru kita melakukan perkara-perkara yang berlawanan dengan sunnah? Nah, tatkala disampaikan tauhid, apakah kita bersegera menerimanya, ataukah kita justru melakukan perkara-perkara yang berlawanan dengan tauhid, dan seterusnya. Nah, hadza raddun alaihim, fallahu radda alaihim biraddain. Ini adalah bantahan bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan dua bantahan. Ar-raddul awwal, bantahan yang pertama. Anna ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu ma jaa bihi Musa min tauhidillahi wa ifradihi bil ibadati wa tarki ibadati ma siwahu bal huwa musaddiqun lidzalik. Bantahan yang pertama, bahwasanya apa-apa yang datang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menyelisihi dengan apa yang datang bersamanya Musa alaihissalam, berupa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakannya dalam ibadah, tidak ada yang bertentangan, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan huwa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqun, membenarkan terkait dengan apa yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihi salam berupa tauhid. Bantahan yang pertama. Wal amru tsani, dan bantahan yang kedua, annahum ghairu shadiqina. hatta fima da'au annahum yu'minuna bihi. Yang kedua, bahwasanya mereka itu bukanlah termasuk orang-orang yang jujur. Bahkan terkait dengan apa-apa yang mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka itu beriman dengannya, itu pun mereka enggak jujur. Nah, haitsu 'abadul 'ijla, di mana mereka itu mengibadahi al-'ijl, patung anak sapi. Wa qatalul anbiya'a, dan mereka membunuh para nabi yang enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa qauluhum sami'na wa 'asaina, dan ucapan mereka kami dengar dan kami ingkari, kami maksiati. Wa'adamu wafa'ihim bil mitsaqi alladhi akhadha atau ukhidha 'alaihim, dan tidak adanya penepatan terhadap janji yang telah diambil dari mereka. Wa hadha yatanawalu kulli ta'assubin madmumin, dan ini semua masuk di dalam mengantarkan kepada 6 seluruh perkara yang ta'assub, fanatik, madmumin, yang tercela. Naam. Hadza yatanawalu kullu ta'assubin madmumin. Dan ini, perkara seperti ini mencakup apa-apa yang di situ ada ta'assub, fanatik yang tercela. Ta'assub. Naam. Maka tidak boleh kita berta'asub kepada siapapun, kepada ustadz, kepada syekh. Nah, tidak boleh. Kepada kiai, kepada ajengan, kepada pondok tertentu, kepada lembaga pendidikan tertentu, ta'asub madzmum, yang tercela, sehingga menutup mata, sudah pokoknya sempurna, enggak ada. Ayyakul al-insanu ana la a'malu illa bima huwa fi madhhabi. Misalnya seseorang mengatakan aku enggak akan mengamalkan kecuali itu ada di dalam madhhabku. Madhhab Hanabilah misalnya, tidak mau menerima. Nah, apabila datang dari jalur Syafi'iyah, tidak mau. Hadza ta'assub madmum. Nah. Au madhhabi imami, atau madhhab imam saya. Li'annahu yajibu 'alal muslimi ayattabi'a al-haqqa. Dikarenakan yang wajib atas setiap muslim itu adalah untuk mengikuti kebenaran. Yang wajib atas setiap muslim untuk mengikuti kebenaran. Naam. Fi madhhabihi aw fi ghairi madhhabihi. Baik kebenaran itu ternyata sesuai dengan madhabnya atau tidak sesuai dengan madhabnya. Tapi kalau itu al-haq, mau apa? Sekarang Anda mau madhab apa? Saya madhabnya Syafi'i. Tayyib. Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau dengan tegas mengatakan man istabana lahu sunnah, barang siapa yang sudah jelas baginya itu sebuah sunnah. Naam. La yahillu lahu ayyadda'aha liqawli rajulin aw maqala rahimahullahu ta'ala. Gak pantas, gak boleh baginya untuk ditinggalkan sunnah yang telah jelas tersebut hanya semata-mata ingin mengikuti pendapat si fulan dan si alan. Ini perkataan Imam Syafi'i. Nah, bagaimana? Wah ya tapi, oh, bagaimana? Katanya Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i sendiri mengatakan idza sahal hadithu wa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itulah madhhabku. Nah, mau bermadhab apa? Hambali, taib. Bermadhab Hambali. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah beliau mengatakan ajibtu qauman, aku sangat heran dengan keadaan suatu kaum. Ya'rifuna al-isnad, mereka itu mengerti ilmu sanad, mengerti hadis, tapi mereka tinggalkan hanya untuk mengikuti pendapatnya Sufyan bin Sa'id Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Celaan dari Imam Ahmad. Nah, bahkan sampai-sampai Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau menyampaikan bahwasanya dalam manasik haji yang paling afdal itu adalah manasik dengan cara mada la ilaha illallah, yang biasa dilakukan dalam jamaah Indonesia apa? Kiran, ifrat, satu lagi apa? Tamattu'. Tatkala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan kepada sebagian sahabahnya bahwasanya manasik haji yang paling afdal itu adalah tamattu', namun mereka mengatakan walakin Abu Bakar wa Umar, tetapi Abu Bakar dan Umar melakukan manasik dengan cara nam ikran. Nah, langsung seketika Abdullah ibn Abbas mengatakan akhsha atau yushiku alaikum, hampir-hampir yushiku, nah, akan diturunkan kepada kalian batu-batu dari langit. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Kata Abdullah bin Abbas, hampir-hampir saja kalian akan dijatuhi batu-batu dari langit. Aku katakan kepada kalian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kalian bantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Kalau dua orang yang paling utama dari umat ini saja Abdullah ibn Abbas mengatakan demikian, bagaimana dengan orang-orang belakangan? Nah, bagaimana dengan orang-orang belakangan? Yushiku an tanzul alaikum hijaratan minas sama, aqulu lakum qala Rasulullah wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir, nah, turun batu kepada kalian. Aku katakan berkata Rasulullah, tapi kalian jawab dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Lah bagaimana kalau dijawab dengan perkataan Kiai Fulan? La ilaha illallah. Nah, lah bagaimana kalau yang ditentang adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fabima kasabat aidin nas au aidikum. Tidaklah musibah yang menimpa kalian dari musibah-musibah yang ada itu diakibatkan oleh tangan-tangan kalian sendiri, oleh dosa-dosa kalian, oleh perbuatan kalian yang merusak bumi secara hisi maupun ma'nawi. Secara hisi ya dengan menebang pohon, nah, merusak tatanan yang ada. Secara maknawi dengan perbuatan dosa, maksiat, kufur, syirik. Kemudian dengan enaknya seseorang yang mengaku bergelar pakar Al-Quran, pakar qira'ah sab'ah, mengatakan jangan hubungkan antara musibah bencana itu dengan dosa, tapi hubungkan dengan fenomena alam. Lah apa faedahnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Afa amina ahlul qura, apakah seorang penduduk negeri itu merasa aman tatkala kami turunkan bencana itu kepada mereka di malam hari saat mereka tidur? Apa faedahnya kemudian ayat ini? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu akan merasa aman tatkala kami datangkan bencana kepada mereka di siang hari saat mereka sedang bermain-main, asyik bekerja, bermain, berladang? tiba-tiba turun bencana Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan demikian. Afa aminu makrallah. Ayat ini Allah tutup dengan demikian, apakah mereka itu merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala illa qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang merugi. Suf. Unduru ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Naam. Fenomena alam dari mana yang seperti ini? Wala haula wala quwata illa billah. Ta'asub. Orang-orang di belakangnya kemudian membela, ini pakar Al-Quran, bergelar doktor. Wala haula wala quwata illa billah. Karena sering kita ulang, al-haq tidak ditimbang dengan orang-orang tertentu, tapi orang-orang itulah yang harus ditimbang dengan al-haq. Nah, wala haula wala quwata illa billah. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah kita merasa aman, jangan pernah kita tergiur, terperdaya. Nah, terkadang kita mungkin merasa, saya ini ngaji juga gak begitu rajin, terkadang malah sering berbuat dosa, tapi ya gak pernah tertimpa musibah. Tidakkah kita mengenal prinsip istidraj? Diulur oleh Allah, diulur, diulur. Yang namanya azab bisa Allah Subhanahu wa taala segerakan, bisa Allah Subhanahu wa taala tunda, bisa Allah Subhanahu wa taala simpan untuk diberikan nanti di akhirat. Tidakkah kita mengenal prinsip seperti ini? Kemudian dia mengatakan, banyak yang orang melakukan dosa lebih besar tapi toh juga tidak terjadi bencana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seorang profesor mengatakan demikian. Pakar Al-Quran katanya. Fala haula wala quwata illa billah. Maka bersyukur Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kita kepada dakwah ahli sunnah. Nah, dakwah yang bersumber dari Al-Quran dengan as-sunnah. Bersilsilah dengan pemahaman salaful ummah. Guru-guru kita bersilsilah ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Nah, demikian juga para ulama kita, Al-Imam Abu Dawud, gurunya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Bukhari juga demikian, guru Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Ahmad di antara muridnya Imam Syafi'i. Terus ke atas, Imam Malik Ibn Anas. Malik yang murid dari Nafi', Nafi' murid dari Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar murid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus. Naam. Walhamdulillah. Baik. Yakbalul haqqo wa la yata'assabu ta'assubal madhmum. Menerima kebenaran dan tidak berta'assub dengan ta'assub yang tercela. Tidak berfanatik dengan fanatik buta, tidak membebek pokoknya, tidak. Tapi semua ditimbang dengan dalil, dengan burhan, dengan bukti. Nah, dengan bukti. Taib. Bukan dengan klaim, tapi dengan bukti. Nah, buktinya mana? Kalau Anda betul ahlu sunnah, yang ada justru Anda sibuk larut dalam politik, ngurus politik ini, suruh milih yang itu, jangan pilih yang ini, menjelekkan yang itu, membagus-baguskan yang ini, membawa-bawa kalam para ulama, menisbahkan dirinya kepada manhaj ahli sunnah, justru sibuk dengan politik, kadzab, pendusta, pengakuan belaka. Mana katanya pendidikan islami? Justru yang ada adalah orientasinya duniawi. Yang namanya pendidikan islami tentu bobot keislamannya akan jauh lebih besar, betul-betul diperhatikan. Ini sebaliknya. Semakin bertambah tahun malah semakin mengecil, mengecil, mengecil, mengecil, mengecil. Apa yang dikejar? Duniawi lah. supaya nanti ujian nilainya bagus, ijazahnya bagus. Wala haula wala quwata illa billah. Tidakkah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Naam. Yauma tajidu kullu nafsin. Pada hari yang manusia itu mendapati apa yang telah dulu dia lakukan, tertampakkan semuanya. Naam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini, kurang lebihnya saya memohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi pengingat untuk saya pribadi dan juga untuk ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ada pertanyaan?